Jenny Inka, Mas Wendy. Rela aku terima keputusan darimu untuk memilih dirinya dan meninggalkan aku dalam semak berduri, tergores dan terperih, sakit terucap diri. Memang aku yang bersalah, telah memberi hati walau sekerat rasa. Maafkan aku atas hilafku, permainkan hatimu. Mengapa kau dan aku bersua menyatu dalam alunan nada takdirmu, takdirku. Untuk melatih sukar digubah jika kita bercerai jauh di dalam hati, jangan berubah. Hendak kukurlah bunga, jangan menimpa si ranting rabu. Hendak tidur jangan mengenang orang nan jauh. Adela, Aneka Safari Record. Dan terperi sakit terucap lirik. Memang aku akui aku yang bersalah, telah memberi hati walau sekerat rasa. Maafkan aku atas hilafku, permainkan hatimu. Jika kita bercerai jauh. keputusan darimu untuk memilih dirinya dan meninggalkan aku dalam semak berduri, tergores dan terperi sakit terucap lirih.